بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. أما إذا تكرر منها الهجران وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف، وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث. وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز، وظاهر الآية يدل لذلك. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul lagi secara virtual. Kita lanjutkan apa yang sudah kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala, amma idha takarrara minha alhujuranu. Amma idha takarrara minha alhujuran wa asarrat alayhi falahu alhujuranu wad-darbu bila khilaf. Jadi ini kan ada tiga maratib, tiga tertib, tiga urutan. Pertama, idha abdat amarati, idza abdat amarati an-nusyus, ketika si perempuan menunjukkan tanda-tanda nusyus, yaitu perkataannya sudah tidak baik, kelakuannya sudah tidak nurut misalnya. Maka yang pertama, tertib yang pertama adalah di al-mau'idhah, dinasihati. Kemudian kalau tetap seperti itu, kemudian terlihat zahara nusyus, nususnya makin nyata, diajak berhubungan menolak, kemudian penolakannya itu bukan karena dia lelah, bukan karena dia manja, tapi emang dia betul-betul menolak, kemudian keluar rumah tanpa izin, maka yang harus dilakukan adalah yang kedua, yaitu hujran al-firash, memisahkan tempat tidur. Kalau ingin juga sekalian hujranul kalam, menolak untuk berbicara, enggak ada masalah, yang penting sampai 3 hari saja. Kalau lebih dari 3 hari itu yang jadi perdebatan Asy-Syafi'iyah. Nah, kemudian selanjutnya idza taqarrara minhal hujran. Kalau dipisahkan tempat tidur, si perempuan juga tetap hujran, tetap menolak untuk berbicara, tetap menolak untuk digauli. Jadi apa namanya, ini tingkatan yang ketiga. Wa asarrat alaihi amma idza taqarrara minhal hujran. Kalau seandainya, adapun amma idza taqarrara, adapun jika memang penolakan itu terus berlanjut, wa asarrat alaihi, dan perempuan tetap dalam keadaan seperti itu, falahu alhujranu wad-darbu bila khilaf, maka si suami boleh melakukan alhujran, pemisahan, artinya menolak untuk berhubungan, artinya apa namanya, memisahkan tempat tidur, wadorbu, dan juga sekalian boleh memukul bila khilaf. Jadi ini level ketiga. Pertama nasihat, kedua hujuran, ketiga pukulan. Wahadihi, dan ini nasihat, al-hujuran, kemudian al-dorb. Wahadihi hiya at-tariqatu sahiha. Inilah jalan, cara yang benar. Al-mu'tamadati fil maratib, fi maratib salas. Al-mu'tamadah, yang kuat dipegang yang oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, fil maratib salas, di dalam urutan tiga. Urutan tiga yaitu urutan amaratun nusyus terlihat, kemudian hakikat nusyusnya sudah mulai ada, kemudian tetap pada nusyusnya. Gitu. Amarat, amarat, zuhur, dan al-israr ala zuhur. Wa fi qawlin, Dan dalam pandangan ulama yang lain, wa fi qaulin, dalam perkataan Asy-Syafi'iyah yang lain, perkataan Imam Syafi'i maksudnya, ya juzu, boleh, al-hujran wa dorbu, al-hujran, penolakan, wa dorbu, dan juga pemukulan, itu boleh dilakukan fir martabatil ula, di tingkatan pertama. Jadi ketika udah muncul tanda-tanda nusyus, itu boleh udah langsung misahin, langsung mukul gitu. Wadhahirul ayat yadullu lidzalika, karena memang zahir ayatnya menunjukkan makna itu. Wa hal yajuzu ad-darbu fil martabati tsaniyah? Apakah boleh? Al yajuzu, wa hal yajuzu ad-darbu? Jadi kan al-qaul mu'tamadnya ad-darbu itu di martabah ats-tsalitsah, urutan yang ketiga. Pukulan itu ada di urutan yang ketiga, tapi memang ada qaul di urutan pertama, tapi itu qaulnya ghair mu'tamad. Yang mu'tamad qaulnya ada di pukulan itu ada di urutan ketiga. Wa hal yajuz, apakah boleh ad-darbu, pukulan itu fil martabati tsaniyah, kita hadirkan pukulan itu di urutan yang kedua setelah kita nasihati, kemudian kita pukul kalau memang muncul nusyus. Wa hiya ma idza dhahara minha an-nusyus. Dan itu adalah idza ma idza dhahara minha an-nusyus, ketika terlihat nyata nusyus daripada si istri, walam yataqarrar, walaupun tidak terulang. Jadi baru kelihatan. Ya urutan kedua kan memang kelihatan. Baru diajak nolak, kemudian keluar rumah tanpa izin. Tapi itu tidak terulang, cuman sekali dua kali aja. Apakah boleh kemudian melakukan pukulan di situ? Fihi khilafun, di dalam hal ini ada perdebatan. Wajjaha Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i merajihkan. Dalam kitab Al-Muharrar, rajjaha Ar-Rafi'i fil Muharrari al-man'a. Imam Ar-Rafi'i merajihkan dalam kitabnya Al-Muharrar itu al-man'a, yaitu larangan. Tidak boleh ada pukulan di urutan yang kedua. Urutan kedua itu hujran. Pukulan ada di urutan yang ketiga. Wa sahaha An-Nawawi fil Minhajil Jawaza. Akan tetapi Imam Nawawi mensahihkan dalam Minhaj Al-Jawaz, itu bolehnya memukul di urutan kedua. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya kitab Al-Muharrar, lalu Al-Muharrar itu diringkas oleh Imam Nawawi dalam nama kitabnya Minhajul Talibin. Jadi Minhajul Talibin itu ringkesan daripada Al-Muharrar. Sedangkan kitabnya Imam Nawawi, Rawdatul Talibin, itu ringkesan dari Asyarhul Kabirnya Imam Rafi. Asyarhul Kabir itu sering disebut dengan istilah Fathul Aziz. Fathul Aziz itu ringkesan daripada Al-Wajiz. Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sering dikenal sebagai tokoh tasawuf. Tapi dalam mazhab Syafi'i, beliau ini tokoh utama sebenarnya. Karena urutan kitabnya itu kan daripada Al-Um, kemudian Mukhtasar Al-Buwaiti, kemudian Al-Imla Imam Syafi'i, kemudian Mukhtasar Al-Muzani. Empat kitab itu kan kemudian diurai, dijabarkan oleh Imam Al-Juwayni. Namanya kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab banyak. Karena Nihayatul Matlab fi dirayatil madhab. Kan gitu. Nihayatul Matlab itu seluruh pandangan Imam Syafi'i. Dan juga riwayat daripada Ashabul Wujuh. Nihayatul Matlab tuh banyak. Kemudian Nihayatul Matlab tuh ternyata dilihat terlalu panjang, diringkas oleh Imam Al-Ghazali. Namanya kitab yang pertama itu Al-Wasit. Al-Wasit juga panjang ternyata. Jadi Nihayatul Matlab diringkas Imam Al-Ghazali jadi Al-Wasit. Nah, cuman Al-Wasit dirasa juga masih terlalu panjang. Al-Wasit masih terlalu panjang, diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali. Namanya kitab Al-Basit. Al-Basit kemudian masih dirasa panjang. Diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali jadi Al-Wajiz. Kemudian Al-Wajiz ini disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i. Namanya Al-Fathul Aziz. Lalu Al-Fathul Aziz ini syarah daripada Al-Wajiz. Diringkas oleh Imam An-Nawawi jadi kitab Rawdatul Talibin. Gitu. Jadi sebenarnya Imam Al-Ghazali ini adalah faqih ahli fikih lebih terlihat daripada dia seorang ahli tasawuf tazkiyatun nafs. Wah, mana tadi? Jadi Imam An-Nawawi shahaha An-Nawawi fil Minhajil Jawaz. Imam Nawawi mensahihkan dalam kitabnya Al-Minhaj, maksudnya Minhajut Talibin, boleh. Bolehnya ada pukulan di urutan kedua. Wakhtarahu fir Raudhah, dan inilah yang beliau pilih dalam kitabnya Raudhatut Talibin. Jadi pendapat bolehnya memukul di urutan kedua. Jadi amaratnya terlihat kemudian dinasihati. Setelah dinasihati tetap dia tidak bergeming, masih tetap nusyuz juga, maka urutan kedua ini boleh dia langsung pukul. Gitu. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin wa qala. Kemudian Imam Nawawi mengatakan innahul muwafaqu li zahiril Qur'an. Inilah pendapat yang cocok dengan zahirnya teks Al-Qur'an. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wa tahjuru lahunna, gimana ayatnya saya lupa. Ntar kita baca. Li zahiri al-ayati, li zahiri al-Qur'an. Wa haitsu jaza lahu ad-darb, dan memang boleh dia memukul, fahuwa wa haitsu jaza lahu ad-darb, bolehnya seorang suami memukul istrinya ketika di urutan ketiga atau di urutan kedua menurut Imam An-Nawawi, fahuwa darbu ta'dib, yang tapi yang dibolehkan pukulan itu adalah pukulan ta'dibin wa ta'zirin, pukulan untuk gunanya ta'dib wa ta'zir, dan menghukuman gitu. Bukan ukur, bukan pukulan ta'lim. Ta'lim itu alam memberikan penyakit begitu. Jadi pukulannya itu darbu ta'dibin wa ta'zirin, pukulan untuk mendidik sekaligus pukulan untuk memberikan hukuman. Wayan bagi, maka karena ini pukulan pendidikan, maksudnya pukulan pengajaran, wayan bagi ini harusnya kalau di Indonesia kan, wayan bagi itu artinya seyogyanya. Cuman kalau yang ngikutin saya dari Kifayatul Akhir sejak awal, wayan bagi itu saya artiin seharusnya. Seharusnya. Wayan bagi dan seharusnya. Alla yakuna mudmiyan. Tidak boleh melakukan pukulan. Pukulannya mudmiyan. Mudmiyan itu yang mengeluarkan darah. Wala mubarrihan, dan yang meninggalkan luka. Gitu. Jadi pukulannya ta'dibun wa ta'zir, la tadmiyun wa la tabrih gitu. Pukulannya bukan pukulan yang membuat darah atau mengeluarkan darah, wala mubarrihan, dan juga tidak meninggalkan luka. Meninggalkan mubarrih itu memar, ada biru-birunya, ada merah-merahnya. Wala alal wajhi wal mahaliki, dan tidak boleh memukul itu alal wajhi, pada muka, enggak boleh. Enggak boleh, dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana hakul mar'ati ala zaujiha, salah satunya wa alla tadribal wajh. Kan begitu. Kan yang pertama ayyut imaha idza ta'imta wa ayyaksuha idza tasaita wa alla tadribal wajh. Jangan pukul muka. Walmah, karena kenapa pukul muka itu, muka adalah bagian yang terlihat dari perempuan. Bagian yang terlihat dari perempuan itu mestinya dalam keadaan baik. Kan begitu. Walmahaliki, dan juga almahalik, bagian-bagian yang bisa mencederai. Perut itu kan bisa menyebabkan pencederaan terhadap rahimnya. Kemudian apalagi, bagian, kalau bahasa kitanya bagian vital. Fa in fa'ala wa adda ila tarafin, kalau kemudian dia mukul benar-benar pada bagian muka atau pada bagian wajah, atau pukulannya mengeluarkan darah, atau pukulannya meninggalkan luka, wa adda ila tarafin, dan itu menyebabkan kerusakan, dalam arti ada yang cacat dalam dirinya si perempuan bekas pukulan tersebut, wajibal gurmu, laki-laki wajib bayar denda. Bayar denda atas pukulan. Enggak boleh di muka dia pukul muka, wajib bayar denda gitu. Anak orang sekarang Ustaz mukul muka tuh enggak udah enggak tahu aturan. Mana dia mau bayar denda? Ya udah ntar di akhirat ngutang berarti dia. Pahalanya dicopotin sama bininya ntar di akhirat. Kan begitu. Li'annahu tubinu tubayyinu annaha li'annahu tubayyin annaha itlaf la islah. Karena pukulan tersebut tubayyin li'annahu tabayyana karena pukulannya tersebut nyata annahu itlafun bahwa itu pukulan yang merusak wala la islahun bukan pukulan yang memperbaiki. Thumma zawju kemudian si suami wa in jaza lahu ad-darbu walaupun dia boleh untuk memukul fal aula lahul af tapi yang lebih utama daripada pukulan tersebut adalah memaafkan. Jadi urutan pertama nasihat, urutan yang kedua hujran, urutan ketiga dimaafin. Bikhilafil wali, berbeda artinya urutan pertama jalanin kasih nasihat, urutan yang kedua hujran jalanin, tapi urutan yang ketiga lebih baik dimaafkan. Artinya lebih baik tidak perlu ada pukulan. Bikhilafil wali berbeda dengan seorang wali. Fa innahu la yatruku darbat ta'dibi lis-sabili annahu maslahatun lis-sabili. Sedangkan wali tidak ada opsi memaafkan. Kalau wali terhadap anak kandung, terhadap al-maula, orang yang kita walikan, artinya kita menjadi walinya, itu tidak ada urutan maaf. Maksudnya tidak boleh meninggalkan pukulan. Fa innahu la yatruku darbat ta'dibi lis-sabili. Si orang wali tidak meninggalkan pukulan untuk pengajaran liswabi untuk anak-anak li'annahu maslah. Karena anak kecil dipukul itu jadi maslah. Tentu pukulan ta'dib. La tazmiyan wala tabrihan wala itlaf. Kan begitu. Pukulan yang mengajarkan. Jadi pukulan itu jangan dihilang. Jangan dimaafin. Pukul. Ya pukulkan kalau sekarang bisa diganti dengan dicubit. Atau di macam-macam lah. Yang penting intinya ada pengajaran dalam tersebut untuk si anak punya yang namanya pandangan bahwa dia harus taat aturan. Ada aturan yang harus dijaga. Ada larangan yang tidak boleh ditempuh. Kalau dia melakukan ini ada ganjarannya. Apa ganjarannya? Dia dipukul. Ganjarannya dia dapat kerugian. Waktunya juga. Jadi begitu pengajaran. Sedangkan perempuan, istri itu sudah dewasa. Maka pukulan itu maslahatnya ada. Tapi jauh lebih baik ketika suami punya dominasi yang tinggi sehingga dia punya pengaruh untuk mempengaruhi istrinya agar bisa menjadi lebih baik. Jadi dimaafkan itu lebih utama daripada dipukul kalau seorang istri. Sedangkan wali tidak meninggalkan opsi pukulan. Dia tetap melakukan itu. Wa fil hadisi, tapi dalam hadis Nabi Muhammad an-nahyu an darbin nisa. Dalam hadis ada larangan kita untuk memukul perempuan, tapi dalam Al-Qur'an dibolehkan untuk memukul perempuan. Wa asyara Syafi'i fihi ila ta'wilaini. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memberikan isyarat dalam masalah memukul perempuan ini ila ta'wil kepada dua penjelasan, kepada dua ta'wil. Ahaduhuma yang pertama, ta'wil yang pertama annahu mansukh. Bahwasanya larangan memukul perempuan itu mansukhun, dihapus larangan tersebut. Au hadis mansukhun bil ayah au hadis. Mansukh itu mansukh dengan ayat Al-Quran tentang nusyuz ini. Au hadisin akhir atau hadis yang lain. Bidorbihinna yang mana hadis tersebut memberikan isyarat bolehnya suami memukul istri. Jadi larangan memukul perempuan itu dihapus. Artinya larangannya udah gak ada. Jangan. Nanti berubah. Lagi ngajar dulu, ntar dulu. Wasani tabinan yang kedua, takwil yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i, hamala hamlun nahyi 'alal karahah. larangannya tidak dihapus, tetap ada, tapi yuhmal alal karohah, dibawa atau dipahami larangan tersebut sebagai kemakruhan, bukan keharaman. Au tarkul aula, atau meninggalkan yang utama. Utamanya tidak perlu memukul, tapi memukul itu meninggalkan yang utama. Tarkul aula. Qala Rafi'iyyu, kata Imam Ar-Rafi'i, wa qad yuhmalu nahyu 'alal hali alladhi lam yujad fihi sababul mujawwiz lidharb. Kata Imam Ar-Rafi'i, yuqad yuhmal, bisa jadi larangannya itu adalah larangan alal hadil ladhi, untuk keadaan lam yujad fihi sabab, yang tidak pernah ditemukan ada sebab al mujawwiz lidharbi, yang membolehkan dia mukul. Jadi larangannya tetap ada, enggak dihapus. Jadi larangan itu hanya pada sesuatu atau sebab atau perkara yang tidak punya sebab untuk membolehkan dia memukul. Begitu. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa hadha ta'wilul akhiril muhtam. Ta'wil yang terakhir ini, ta'wilnya dari Imam Ar-Rafi'i, inilah yang dipilih. Fa inna naskha la yusar ilaihi illa idza ta'adzara al-jam'u. Karena yang namanya naskh mansukh itu tidak boleh kita lakukan illa, kecuali idza ta'adzara al-jam'u, kalau memang enggak bisa dikumpulin. Artinya kan ada beberapa hadis dan ayat yang saling kontradiksi. Nah, kontradiksi itu tidak boleh tiba-tiba kita langsung, oh ini dihapus dengan hadis, enggak boleh. Yang pertama harus dilakukan adalah al-jam'u, mengumpulkan semua riwayat tersebut, lalu kita hasilkan kesimpulan dari mengkompromikan semua-semua yang ada, hadis dan ayat yang ada. Itu al-jam'u, harus al-jam'u. Sedangkan nasakh itu wajib kita lakukan ketika alimna tarikh, kita tahu tanggalnya, kita tahu kapan, sejarah mana yang lebih dulu, mana yang lebih lama. Wa ilmuna ta'aitu illa idza ta'adzara al-jam'u, kecuali kalau memang sulit untuk dikumpulkan. Wa ilmuna at-tarikhu, wa ilmuna at-tarikha, dan kita tahu sejarah hadisnya kapan muncul belakangan, siapa yang muncul duluan, baru kemudian kita boleh melakukan nasakh. Sedangkan nasakh kalau enggak ketahuan, maka yang pertama adalah al-jam'u. Jadi syarat nasakh itu adamul at-ta'adzuru, ta'adzurul jam'u wa ilm wal ilmu bitarikh. Itu syarat al-nasakh. Jadi untuk menasakh itu syaratnya yang pertama tidak bisa memang dikumpulkan hadis itu. Yang sederhana itu hadis tentang doa. Satu waktu Nabi Muhammad doa mengangkat tangan, telapak tangan dalam ke langit. Tapi dalam istisqa Nabi Muhammad doanya telapak tangan dalam ke bawah, gitu. Kan enggak bisa kemudian kita nasakh. Kita yang hadis ini kita nasakh doa begini semua. Atau hadis yang ini kita nasakh doanya begini semua, begitu. Nah, karena masih sangat mungkin dikumpulkan. Nah, maka hasil jam riwayatnya bahwa yang namanya doa begini doa minta hajat. Sedangkan ketika doa untuk menolak bala dan musibah, telapak tangan diarahkan ke bawah, begitu. Jadi bisa dikumpulkan. Sedangkan kalau enggak bisa dikumpulkan dan kita tahu itu ada tarikhnya, ada sejarahnya, maka itulah yang kita baru itu kemudian kita sebut namanya an-nasakh. Artinya takwil pertama dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ayat atau hadis larangan memukul itu mansukh, itu tidak benar. Yang benar itu dita'wil bahwa larangan memukul itu adalah larangan pada kondisi yang tidak ada sebab yang membolehkan. Kalau ada sebab yang membolehkan, seperti ya muridnya perempuan, itu kan juga sama. Wali, orang yang diwalikan adalah perempuan. Kan berarti ada kebolehan untuk ta'dib wal islah. Far'un, cabang masalah. Laisa minan nusyuzi asyat, bukan bagian daripada nusyuz. Jadi perempuan tidak dikatakan nusyuz. Asyatmu wa baza'atul lisan. Asyatm, syatm itu memaki. Artinya keluar dari mulut perempuan ada makian. Wa baza'atul lisan. Baza'atul lisan itu, kalau bahasa Indonesianya, baza'atul lisan itu omongannya jelek. Kan ada perempuan. manggil suaminya, bang, bang, lu udah makan bang? Gitu. Itu bada'atul lisan, itu lu gua sama suami itu bada'atul lisan. Tapi itu bukan bagian daripada nusyus, gitu. Nah, lu payah bang, gitu. Masa anak lu gitu, lu diem aja, gitu. Itu bada'atul lisan. Lakin naha akan, itu bukan bagian daripada nusyus, akan tetapi ta'asamu bi'idha'ihi. Ta'asam, si perempuan ta'asam berdosa bi'idha'ihi karena menyakiti si suaminya dengan verbal. Wa tastahiqu ta'dib, dan dia berhak untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat, artinya si istri itu berhak untuk diajarin gitu. Wa hal yu'adzibu az-zawju, apakah yang ngajarin itu suami? Jadi ketika istri ngomongnya buruk itu bukan nusyus, tapi ini layak untuk di apa sih, kalau diajarin itu bahasanya terlalu terlalu lembut. Bahasa yang lebih tegas apa ya? Harus ditatar gitu. Siapa kewajiban yang menatar? Am yarfa'ul amru ilal qadi, apakah kemudian perempuan ini kita laporin aja ke pengadilan untuk diberikan sanksi karena dia berbicara kotor kepada suaminya? Wajahani, ada dua pendapat. Hakahum ar-Rafi'i, disebutkan oleh Imam ar-Rafi'i huna, dalam masalah ini bila tarjih. Huna ini maksudnya ini ya, al-muharrar ya. Wajazama fi bab ta'zir, kemudian dia menekankan, menguatkan dalam kitabnya di bab ta'zir, bab hukuman, bi anna zauja, bahwasanya suamilah yu'adzibuha, yang punya kewajiban untuk menatar ulang itu omongan si istri. Wa sahahu an-Nawawi, dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi huna. Huna itu maksudnya dalam ini ya, karena sebelumnya ada penyebutan al-minhaj ya. Huna min zi'ah, oh min ziyadatihi, maksudnya min ziyadati raudhah. Berarti raudhatut thalibin, berarti ini Imam Ar-Rafi'i hakahu Ar-Rafi'i huna, maksudnya kitab Asy-Syarhul Kabir. Kitab Asy-Syarhul Kabir huna dalam bab nusyuz. Wajahani hakahu Ar-Rafi'i, ada dua pandangan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i huna dalam bab nusyuz di kitabnya Asy-Syarhul Kabir bila tarjih, tanpa ada pengunggulan qaul mana yang benar. Wa jazama, kemudian beliau menekankan, menguatkan, jazama fi babi ta'zir, dalam bab ta'zir bukan bab nusyus, bi anna zauja, bahwa salah suamilah yang punya kewajiban yu'adzibah, untuk menatar ulang omongan si istrinya. Wa sahahu An-Nawawi, dan Imam Nawawi mensahihkan huna dalam bab nusyus, min ziyadati, dari kitab Ziyadatul Raudhah, Raudhatul Thalibin, faqala, kemudian dia mengatakan, qultu, kata Imam Nawawi, al-ashahu, yang paling benar dari pandangan ini, siapa yang punya kewajiban untuk menatar itu omongan si istri, annahu yu'adzibuha binafsihi, suamilah yang punya kewajiban untuk mendidik atau menatar ulang, memberikan pelatihan binafsi dengan sendirinya, artinya dengan dirinya sendiri. Dia yang punya kewajiban, neng. Neng biasain ngomongnya jangan kasar gitu. Coba latihan, pokoknya seminggu ini latihan. Kalau seminggu ini kelihatan ada omongan buruk lagi, nafkah di-cut. Nafkahnya didiskon misalnya kan. Li'anna fi raf'iha ila al-qadhi. Karena kalau kita layangkan perkara ini kepada hakim, masyaqqah, li'anna fi raf'iha masyaqqatun wa 'aran wa masyaqqatan ya. Li'anna, oh ya, li'anna fi raf'iha ila al-qadhi masyaqqatan. Karena mengangkat perkara ini, laporin ke qadhi, bahwasanya hakim istri saya omongannya kotor, mulutnya kasar dan seterusnya, itu masyaqqatan, akan menimbulkan kesusahan, wa'aron, dan juga ada aib, malu, aron itu kan aib, sesuatu yang memalukan, watankidan, dan juga tankid itu adalah kesempitan, lil istimta'i fi maba'd, untuk melakukan istimta'. Suami kan punya hak untuk melakukan atau untuk mengambil manfaat dari istri, salah satunya istimta. Kalau perkara itu dilaporkan ke pengadilan, itu jadi susah tuh. Jadi sulit watanki, dan sulit bagi suami untuk melakukan hubungan setelah dilaporin. Ya gimana dong? Masa gua mau gaul sama orang yang laporin gua ke pengadilan kan? kan ya, istri jadi ogah. Gimana lu ngelaporin gua ke pengadilan, apa urusan lu? Lu gua enggak mau lah gitu. Wa tauhisan lil qulub. Tauhis, tauhis itu jadi tauhis itu antipati lil qulubi, bagi soal hatinya. Jadi hatinya tuh jadi suami gua pergi mana sih? Masa gua sendiri dilaporin tapi dia masih mau nyusu sama gua. Han begitu. Enggak. Jadi tauhis jadi tanfir, wallahu wallahu alam. Walau makanat minal jima'i, kalau seandainya seorang suami memberikan penyerahan dirinya untuk digauli kepada suaminya, wa mana'at min baqiyatil istimta'at, tapi dia menolak untuk yang lain. Udah bang, gak usah cium-cium, gak usah apa-apa, gak usah cium-cium, udah langsung aja. Gitu. Gak boleh main apa, pokoknya udah jima aja. Lalu kemudian dia menolak min baqiyatil istimta'at, menolak untuk percumbuan yang lain, maunya cuma dijima doang, dibukul aja, selain itu dia enggak mau. Fahal huwa nusyuz, nah, itu kan juga, apakah itu termasuk nusyuz? Yasqutun nafaqah, ya yusqitun nafaqah, ya nusyuzun yusqitun nafaqah, nusyuz yang membatalkan nafkahnya. Fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Dzakarahu Ar-Rafi'i, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i bila tarjih, tanpa ada pentarjihan, tanpa ada pengunggulan. Apakah menolak untuk dicumbui, tapi digauli mau, didukul mau. Cuman digauli doang yang, digauli mau. Cuman dicumbu yang lain tuh yang ogah, begitu. Jadi pakai baju dia. Pakai baju, bang, celana cuman dibuka dikit doang. Ayo bang, terserah dah, terserah. Ayo bang, cepetan. Gitu. Pokoknya habis ini udah beres, sudah gitu. Nggak usah main-main lagi, nggak usah cium-cium lagi, nggak usah cumbu lagi. Udah masukin aja, setelah itu udah pulang. Cuman begitu doang. Nah, kata Imam Ar-Rafi'i, ada dua pendapat antara apakah itu nusyus atau bukan. Wajahani bila tarjih wa sahaha an-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan min ziyadatihi dalam kitabnya Ziyadatul Raudhah, Raudhatut Thayyibin, annaha tusqit, bahwasanya ay annaha, bahwasanya nafkahnya itu gugur, tasqutu, gugur gara-gara dia cuma mau dijima tapi baqiyatul istimta'at enggak mau. Berarti ini bagian daripada nusyus. Iya. Karena dia sudah tidak mempergauli pasangannya dengan ma'ruf. Salah satu ma'ruf itu apa maknanya kemarin? Ma'ruf itu kemarin ada definisinya. Mana sih ma'ruf? Bil ma'ruf salah satu artinya, ya Allah. Nah, ini nih. Bazlu ma yajibu alaihi bila matlin wala izhari karahiyah. Menunaikan apa yang wajib bagi dirinya bila matlin, tanpa ada penundaan, wala izhari karahiyah, dan juga tidak menampakkan kebencian. Kalau cuma maunya di dukhul doang, kemudian yang lain enggak, berarti kan emang ada ketidaksenangan daripada si istri kepada suaminya. Bal yu'addiha wa huwa butlah wa huwa talqul wajh, akan tetapi dia wajib menunaikan kewajibannya. Wa huwa talqul wajhi, dan wajahnya berseri-seri, artinya rila, rela dan ridha. Wallahu ta'ala alam. Faslun wal khulu jaizun ala iwadhin ma'lum. Kita nanti insyaallah besok bahas tentang khulu, insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para buya jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.